sujono, aku metu mesti kerja, lak nyatane dek aku mulih nggawa blonjo. Tansah hangen teni sa kacang talang ing ati. Angan-angan tumawang suwo ing wangi sapi ansah angranti takamutuh kang mah. Wong ayu akhirnya daong hing sandengku nyawang manis esemu gawe lara merasaku tentrameng atiku hai wopo katresnamu sing mbok larani iki aku kok sing kelaran kamu. padu awake tapi rasane tumetes iluh ning sore rembulan iki ngilingi koe sing tak tresnani gambaran cerita sing wis ana ning lamunanku rapakau nyangka garus atiku. Nangis nganti bubrah. Apa salahku? Apa salah rasaku? Mutusikan tresna nganti kelaran laras. Dipengen ku neng urap seng mongsa pisah. Ono aci nengarepmu kutu aku. ati turong lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekaro Tresno kenal opo sifatmu saiki wis beto. Kowe ninggalke aku manteng ke wong liyo. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna. Ayo lumoteng pinggir sakara. Sesak neng jero dada pancen larake. Ara kepiye meneh kowe wong randuwe. Aja selak batinmu marang Tresnomu. Sika. Ayo mas. Opo iki satanane takdirku sing jawabke. Sesak neng jero dodo sang rangge lintang ngang koso kowe teko kawe loro marang tresno. Siang pantoro ratri mongeleng maniseng ati satyaku bisa anduweni marang sang jasulaksmi. Yeah. bakal gandoli lungamu ninggal ke aku. Aku wes lilo yang seliramu lungo senajan dodo ngempeting loro. Aku raku woso menging seliramu sing tak celok cucur atimu. Muka seliramu racitro senajan atau engkono. Seliramu tansa kumantil ono eng ripat lanto. Maafkan aku. sing pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga sanajan jodho ngempate. Oh, ono lanang yen duwe bojo biduan. Kudu iso sabar ora cemburuan, yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan. Ora mokal bubar anggone bebraya. Thank you. batinku muka iso oleh ganti jero dodo wis nerimo aku mung iso ndong apa kandeng lanangan liyo aku tak sing lungo atiku loro iso sing suci saiki ditinggal janji tangise ati dadi I'm Nana

Rian Remixer Remake. Thank you. I Rian Remixer Remake. Rian Remixer Remake.